Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Dalam pertemuan sebelumnya, kita membaca penafsiran Ahlu Wihdatil Wujud terhadap kalimat La Ilaha Illallah. Dan yang terakhir kita baca adalah Madhab Wihdatil Wujud. Dan dalam kalimat terakhir yang ana baca ada sedikit kekeliruan bacaan. Dalam kalimat terakhir, ana baca huwal maujudul mutlaku. Dalam teks, huwal wujudul mutlaku. Adapun secara makna, sama, kurang lebih. Kita lanjutkan. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين إلى خالق ومخلوق يقولون عنه إن هذا مشرك. Dan orang yang mengatakan sesungguhnya yang ada terbagi menjadi dua macam, pencipta dan makhluk. Mereka, yaitu Ahlu Wihdatil Wujud, mengatakan tentangnya, tentang orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada ini terbagi menjadi dua, pencipta dan makhluk. Mereka berkata tentangnya, Inna hada musyrikun. Sesungguhnya orang ini musyrik. Fala yakunu muwahhidan indahum illa man qala innal wujuda syai'un wahidun huwallahu. Maka tidaklah menjadi seorang muwahhid, orang yang menunaikan tauhid, menurut mereka, mereka yaitu Ahlu Wihdatil Wujud, kecuali orang yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada ini hanyalah satu saja, yaitu Allah. Jadi semua ini Allah, kata mereka Ahlu Wihdatil Wujud. Meja, kursi, masjid, pepohonan, bebatuan, gunung-gunung, bumi, langit, matahari, bulan. Ini semua Allah. Kata mereka, Ahlu Wihdatil Wujud. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa ada pencipta dan ada makhluk, mereka tuduh dengan bahwa orang ini musyrik. Karena mereka menganggap bahwa yang ada semua ini hanyalah Allah. فَمَهْمَا عَبَدْتَ مِنْ هَذَا الْكَوْنِ مِنْ أَشْجَارٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ أَصْنَامٍ أَوْ طَوَاغِيتَ فَإِنَّكَ تَعْبُدُ اللَّهَ. Maka apapun yang engkau ibadahi dari alam ini, baik itu berupa pepohonan, bebatuan, patung-patung, atau para tagut, maka sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah berdasarkan madhab Wihdatil Wujud, karena mereka menganggap semua yang ada ini adalah Allah. Maka orang yang mengibadahi patung, ya pada hakikatnya ia mengibadahi Allah. Orang yang mengibadahi pepohonan, pada hakikatnya dia mengibadahi Allah. Demikian seterusnya menurut madhab Wihdatil Wujud. Lianna hadha huwa Allah. Karena semua ini adalah Allah. Wa bihadhihi al-munasabati fa innahu yaghlitu ba'dul awami. Yaqulu la wa la ma'buda siwaka. Dan dengan kesempatan ini perlu diketahui bahwasanya sebagian orang-orang awam keliru. Ia mengatakan tidak ada sesembahan selain dirimu, yaitu selain Allah. Ini keliru. Karena dua alasan. Yang pertama, pada kenyataannya, ada sesembahan yang diibadahi selain Allah. Ada sesembahan-sembahan yang diibadahi. Ada sesembahan-sembahan selain Allah yang diibadahi oleh orang-orang musyrik. Alasan yang kedua, kalimat la ma'buda siwaka, tidak ada sesembahan selain dirimu, yaitu selain Allah. Maknanya, bahwa segala sesuatu yang diibadahi ini, segala sesuatu yang disembah adalah Allah. Nah, karena dua alasan inilah keliru kalimat ini, la ma'buda siwaka. Dengan demikian, kita ketahui bahwasanya terjemahan la ilaha illallah yang tersebar di kalangan kaum muslimin, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, ini keliru. Karena dua alasan tadi. Yang pertama, pada kenyataannya ada Tuhan-Tuhan yang diibadahi, yang disembah selain Allah Azza wa Jal. Yang kedua, kalimat ini bermakna bahwa segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi adalah Allah. Walakin law qala la ma'buda bihaqqin siwaka. Akan tetapi, seandainya engkau mengatakan, seandainya ia mengatakan tidak ada sembahan yang hak selain dirimu, yaitu selain Allah. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Ada kata-kata bihaqqin. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah. وهذا يوافق قول أهل وحدة الوجود. Dan ini kembalinya kepada kalimat sebelumnya, la ma'buda siwaka. Ini mencocoki ucapan penganut wahdatil wujud. Kenapa bisa demikian? Sebagaimana tadi, kalimat la ma'buda siwaka, tidak ada sembahan selain dirimu. Ini bermakna bahwa segala sesuatu yang diibadah, yang disembah adalah engkau ya Allah. Segala sesuatu yang disembah adalah Allah. Nah, ini sama berarti dengan mazhab wahdatul wujud. Falau zada kalimata bihaqqin sahha. Maka seandainya ia menambah kata bihaqqin, benarlah ucapannya. La ma'buda bihaqqin siwaka. Lianna ma siwahu ma'budun bil batili. Karena sesungguhnya segala sesuatu selain Allah diibadahi dengan batil. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dhalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak dan bahwasanya segala sesuatu yang mereka ibadahi selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dan bahwasanya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maka inilah ikhwani fillah, penafsiran yang keliru terhadap la ilaha illallah yang pertama, yaitu penafsiran penganut wahdatil wujud, di mana mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'buda illallahu, tidak ada sesembahan selain Allah. Yang benar, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Al-thani yang kedua, tafsir ulama al-kalami li kalimat at-tauhid. Penafsiran ulama ahlul kalam terhadap kalimat at-tauhid la ilaha illallah. علماء الكلام يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله. Mereka mengatakan bahwa la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang mampu menciptakan. Al-ikhtira' dan al-khalq semakna menciptakan dan mengatur serta mewujudkan para makhluk kecuali Allah semata. Wa hadza ghairu sahihin, dan ini tidak benar, yaitu penafsiran la ilaha illallah dengan penafsiran demikian tidak benar. Kenapa demikian? Qala hadza yuwafiqu dinal musyrikin. Penafsiran ini mencocoki agamanya orang-orang musyrik. Fal musyrikuna yaquluna, karena orang-orang musyrik mengatakan la yaqdiru 'alal khalqi illa Allah, la yuhyi illa Allah, la yumitu illa Allah, la yarzuqu illa Allah. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menghidupkan kecuali Allah. Tidaklah mampu mematikan kecuali Allah. Tidaklah mampu memberi rezeki kecuali Allah. Wa hadza tauhidur rububiyyah, dan inilah dia tauhid ar-rububiyyah. Jadi mereka ulama ahli kalam menafsirkan la ilaha illallah dengan tauhid rububiyyah, bukan tauhid al-uluhiyah. Dan yang demikian ini mencocoki agamanya orang-orang musyrik, karena mereka orang-orang musyrik menetapkan tauhid rububiyah. Demikian pula yang menunjukkan batilnya penafsiran ini, yaitu ditafsirkannya la ilaha illallah dengan tauhid ar-rububiyah. Seandainya la ilaha illallah adalah penetapan tauhid ar-rububiyah, tentunya orang-orang musyrik tidak akan mengingkari la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang-orang musyrik menetapkan tauhid rububiyah. Kalau la ilaha illallah merupakan penetapan tauhid rububiyah, tentunya tidak akan diingkari oleh orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik menetapkan tauhid ar-rububiyah. Maka ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah tidaklah berupa penetapan tauhid ar-rububiyah, akan tetapi berupa penetapan tauhid al-uluhiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala ats-tsalitsu, penafsiran yang ketiga. Tafsiru la ilaha illallah 'inda al-jahmiyyah wal mu'tazilah. Penafsiran la ilaha illallah menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah. وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. هُوَ نَفْيُ الْأَسْمَئِ وَالصِّفَاتِ, yaitu peniadaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. لِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ عِنْدَهُمْ يَكُونُ مُشْرِكًا. Karena sesungguhnya orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal, menurut mereka adalah orang musyrik. وَالتَّوْحِيدُ عِنْدَهُمْ هُوَ نَفْيُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Dan tauhid menurut mereka adalah peniadaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.